dire God. Sera o aure. Fianisti, fianisti, ayo digo yang bro. Asik. Aku ranyongko bakal nene akire. Raka pikiran kajiramu.